Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita yaitu syarah Umdatul Ahkam. Dalam pelajaran yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang mukaddimah dari hadis yang pertama yaitu hadis Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita telah menjelaskan tentang kedudukan hadis yang pertama ini yang dikenal dengan hadis Innamal a'malu binniyah. Kita telah jelaskan bahwa ini adalah merupakan nisfuddin ataupun dikatakan oleh para ulama thulutsuddin. Hadis tersebut termasuk 1/3 agama ataupun setengah agama. Dan periwayat hadis ini yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, sampai akhir hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin. Ia adalah merupakan khalifah atsaniyah, khalifah yang kedua. Wa huwa afdalun nas, ini ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'da Abi Bakrin As-Siddiq bi ijma'i ahli sunnah, bi ijma'il muslimin. Umar bin Khattab adalah merupakan manusia dan umat yang terbaik setelah, ya tentunya Rasul, dan pengikut Rasul yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kunyahnya adalah Abu Hafs dan nama beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tentunya barang siapa yang mencacati Umar bin Khattab dan orang yang membicarakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa mubtadi undolun, maka ia adalah mubtadi dan sesat. Sebab Umar bin Khattab memiliki berbagai kelebihan dan merupakan sahabat yang mulia, sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Hadis innamal a'malu binniyah telah kita jelaskan memiliki kedudukan yang sangat agung. Yang kita akan jelaskan sekarang hadis ini, di mana hadis ini juga mengeluarkan sebuah kaidah di dalam kaidah agama ini, dan termasuk qawaid al-fiqhiyah, min al-qawaid al-fiqhiyah, di mana para ulama mengeluarkan kaidah di antaranya adalah al-umuru bimaqasidiha. Bahwa setiap perkara tergantung kepada niatnya. Dan di sini memiliki kedudukan yang sangat agung. Ini an-niyatu wa atharuha fil ibadat. Yaitu niat dan pengaruhnya di dalam ibadah. Dan kita akan jelaskan di dalam penjelasan di bawah nanti. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya Umar bin Khattab mendengarnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di sini. Dan hadis ini dinamakan dengan hadis ahad. Jadi hadis ini dinamakan dengan hadis ahad. Kenapa dinamakan dengan hadis ahad? Sebab yang meriwayatkan lafaz dengan lafaz ini tentang niat, itu innamal a'malu tafarrada bihi Umar ibn Khattab. Thumma tafarada anhu Al-Qamah ibn Waqqas. Wa tafarada anhu Muhammad ibn Ibrahim. Wa tafarada anhu Yahya ibn Sa'id. Thumma ba'da dhalika tawattara. Yani ar-ruwat. Sebab yang meriwayatkan hadis ini menyendiri Umar ibn Khattab. Kemudian dari Umar ibn Khattab meriwayatkan Al-Qamah ibn Waqqas. Dan meriwayatkan dari Al-Qamah Muhammad ibn Ibrahim. Dan dari Muhammad ibn Ibrahim ada Yahya ibn Sa'id. Dan tidak ada riwayat yang sahih kecuali riwayat ini, ya, tentang hadis ini. Adapun tentang masalah niat adalah sangat banyak, ya, yang menunjukkan tentang kedudukan niat. Ya, bisa dilihat dalam kitab yang termuda dalam Riyadus Solihin tentang bab ikhlas dan hadis-hadis yang di dalamnya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tetapi hadis ahad ini tetap tufidu ilmu al-ilmul yaqin, tetap sampai kepada ilmul yaqin. Ya, tidak bonni. Dengan beberapa sisi, sisi yang pertama karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua bahwasanya umat telah sepakat untuk menerima apa-apa yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, para ulama telah sepakat menerima hadis ini. Tidak ada seorang ulama pun yang mencacati hadis ini. Maka walaupun ahad, tetap sampai kepada ilmu yakin. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, kita akan jelaskan di sini kalimat, ya, dan di sini memiliki satu hukum, ya. Innama di dalam bahasa Arab dikatakan adatu hasrin. Wal hasru huwa takhsisu syai'in bi syai'. Innama dinamakan dengan adatul hasr. Adat, ya, ataupun huruf yang digunakan, kalimat yang digunakan untuk peringkasan, meringkas. Ya, dalam bahasa kita diartikan hanya saja, ya. Yaitu menghususkan sesuatu pada sesuatu. Dan dalam istilahnya para ulama mengatakan yang dimaksud dengan adatul hasar, ya, manfaatnya adalah isbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma siwahu. Ini isbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma siwahu. Kata-kata di sini innamal a'malu binniyah, hanyalah amal sah dengan sebab niat. Ya, kalau di apa dikatakan seperti itu. Atau tidak ada amal kecuali dengan niat. Jadi ini bisa dengan dua kalimat, ya, menerjemahkan karena hakikatnya seperti itu, ya. Jadi penerjemahan kalimat ini tidak bisa dengan satu, ya. Walaupun nanti ada kalimat yang setelahnya dan itu sebagai penguat ataupun dengan kalimat yang baru. Innamal a'malu binniyat. Bisa dikatakan tidak ada amal pasti ada niatnya. Jadi amal mesti ada niatnya. Sebab orang yang beramal tidak memakai niat itu namanya apa? Namanya ngigo, gitu, ya. Kemudian bisa dikatakan di sini bahwa setiap amal sah dengan sebab niat. Jadi sah dan diterimanya tergantung kepada niat. Maka di sini maknanya innama ini adalah isbatul hukmi lil madhkur wa nafyu amma siwahu. Artinya menetapkan hukum yang disebutkan. Jadi tetapnya sebuah hukum di sini dan adanya sebuah hukum di sini apabila adanya yang tadi. Artinya sekarang kalau ada niat maka amal ini sah. Dan amal ini dikatakan amal dengan sebab niat. Dan menunjukkan bahwasanya tidak ada amal tanpa niat, ya. Dan menunjukkan tidak sah amal tanpa niat. Maka dikatakan di sini isbatul hukmi lil madhkur wa nafyu amma siwahu. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal-amal ada niat-niatnya. Dan para ulama telah menjelaskan bahwa perawi hadis, ya, yang meriwayatkan kalimat ini innamal a'malu binniyat dengan 4 redaksi. Jadi di sini dengan 4 redaksi. Al-jam'u bil jam'i. Jadi ini juga memiliki kaidah yang sangat agung ya di dalam pembahasan hadis ini. Oleh sebab itu, ya mungkin para pendengar harap sabar ya, hadis ini agak panjang ya penjelasannya, tidak cukup satu pertemuan ya. Atau dua pertemuan. Innamal a'malu binniyat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa di sini lafaz ya, kalimat al-a'malu binniyah ini ada 4 redaksi. Redaksi yang pertama al-jam'u bil jam'i. Jadi jama' dengan jama'. Jadi al-a'mal jamu amal. Jama'nya amal, isim mufrad dari apa? Isim jama' dari amal. An-niyat mufradnya adalah niyah. Bagaimana kalau jama' dengan jama'? Artinya banyak dengan banyak, menunjukkan bahwa setiap amal ada niatnya. Jadi semakin banyak amal berarti juga semakin banyak apa? Niatnya. Jadi kalau amalnya berbeda-beda pasti niatnya juga akan berbeda-beda. Maka dikatakan di sini innamal a'malu binniyah. Wa qad yakunu al-jam'u bil mufrad. Yani al-jam'u ma'al mufrad. Sekarang kalau jama' dengan mufrad umpamanya al-a'malu binniyah. Artinya bukan binniyat, binniyah. Maka para ulama mengatakan walaupun amal itu banyak, pamahalu niyah wahid, wahuwa qalbu. Maka yang dimaksud walaupun amal itu banyak, tetapi tempat niat adalah satu, yaitu hati. Maka dikatakan di sini al-a'malu binniyah. Al-a'malu binniyah. Al-a'malu binniyah. Ini apa? Jama' dengan apa? Dengan mufrad. Jama' dengan mufrad. Al-an al-mufradu bil mufrad. Bisa saja dan bukan bisa saja, memang riwayatnya seperti itu. Yaitu mufrad dengan mufrad. Innamal amalu binniyah. Innamal amalu binniyah. Nah, maka ini jelas ya. Setiap amal ada niat ya. Jadi di sini kullu amalin binniyah. Maka tidak ada amal kecuali dengan apa? Dengan niat. Ya, dengan niat. Nah, sekarang kebalikannya. Al-mufrad bil jam'i, mufrad dengan jama', al-a'malnya diganti dengan mufrad innamal amalu binniyat. Niatnya jama'. Maka di sini kita paham bahwa kadang-kadang satu amal banyak niatnya. Qad yakunu lillah wa qad yakunu li ghairillah. Jadi bisa dikatakan amal yang satu qad ta'addadatin niyatu. Bahwasanya amal yang satu kadang-kadang niatnya adalah banyak. Jadi niatnya banyak. Sekarang orang sholat qad yakunu lillah wa qad yakunu li ghairillah. Bahwasanya orang sholat kadang-kadang lillah, kadang-kadang li ghairillah. Jadi kadang-kadang karena Allah Ta'ala ataupun bukan karena Allah Ta'ala. Maka para ulama mengatakan di sini ada 4 kalimat ya, 4 redaksi tentang innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innamal likulli imriin ma nawa. Hal hadhihi al-kalimah min babi tikrar am hunaka yani makna akhar. Oh, al-hadha min babi taqyid, taqyid amada. Kemudian dalam masalah ini kalimat wa inna malikul imriin manawa, apakah kalimat ini sebagai pengulangan dari kalimat yang pertama innamal a'malu binniyah ya, pengulangan, atau bahkan di sana ada makna yang lain? Di sana ada makna yang lain ya, ada makna yang lain Jadi artinya ada makna yang lain yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakhtalafa al-ulama ila qaulain. Maka para ulama berbeda kepada dua kaul. Ada yang mengatakan di sini adalah litakid ala kalimatil ula, kepada kalimat yang pertama. Wa qala bal tadulu ala ma'nan akhar. Sebagian para ulama mengatakan tidak, bahkan menunjukkan kepada makna yang lain. Wa hadha huwa rajih wallahu a'lam. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Li'anna al-asla fil waw lil mughayyarah. Karena asal di dalam waw adalah untuk menunjukkan lain. Artinya makna yang berbeda dari makna yang pertama. Wal aslu fi lughatil arabiyyah adam tikrar aidan. Dan asal dalam kalimat arabiyyah tidak ada tikrar. Dan tikrar artinya pengulangan, digunakan hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Ya, seperti juga Nabi SAW kadang-kadang mengulangi kalimat. Ya. Halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Maka para ulama mengatakan bahwa makna yang kedua berbeda dengan makna yang pertama. Walidzalika qala ulama'una an-niyatu nau'an. Yani niyatu fil amal nau'an. Bahwasanya niat terbagi kepada dua. Yang pertama, dan ini fungsi niat. Yaitu apa? Niatul amal. Wa niatul amal li ajlihi. Dan para ulama mengatakan niat itu terbagi pada dua. Yang pertama adalah niat amal. Yang dimaksud di sini litamyiz bainal adati wal ibadah. Yaitu untuk memisahkan adat dengan ibadah, atau ibadah satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang kedua adalah untuk menjelaskan niatul amal min li ajlihi. Yaitu untuk membedakan amal karenanya, halillah am li ghairillah. Halillah am li ghairillah. Apakah karena Allah ataupun bukan yang lainnya? Ataupun bukan selain Allah taala. Maka di sini katakan niat. Maka para ulama membahas niat tujuannya adalah dua perkara. Jadi para ulama membahas niat, yang kita niat telah jelaskan adalah niat adalah qasdul qalbi. Di mana asal dari niat adalah al-qasdu niat. Qasdul amal, qasdul fi'li. Wa qala ba'dul ulama qasdul fi'li au qasdul amal taqruban ila Allah. Lakin hadha yani tafsirun qasir. Atau naqis. Sir. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan niat adalah azmu qalbi alal amal, yaitu azam hati kepada sebuah amal taqruban ilallah, taqrub kepada Allah. Maka ini nakis ya, kurang tafsirnya dan ta'rif dari ini ya, sebab ya niat umum ya. Maka para ulama mengatakan hanya cukup mengatakan azmul qalbi alal fi'li. Dan niat dijelaskan oleh para ulama tujuannya untuk dua perkara. Jadi niat dibahas oleh para ulama, dan tentunya hadis niat pun menunjukkan kepada dua perkara. Yang pertama adalah di mana tadi adalah niatul amal, itu niat amal. Tujuannya adalah untuk dua perkara. Jadi tujuan untuk dua perkara. Yang pertama adalah tamyizul ibadati ma'al adah. Jadi untuk membedakan ibadah dengan adat. Misalan al-guslu qad yagtasilu rajul li ajli tafarrud au li ajli nadhafah faqat, wa qad yagtasilu rajulu yani li ajli madha yagtasilu rajulu li ajli izalatil hadas, li ajli rafil hadas. Fahada ta'abudi, yakni raful hadas. Wal ula ghairu ta'abudi. Sekarang kita contohkan mandi. Mandi orang bisa saja mandi karena untuk mendinginkan badannya semata, ataupun karena pingin bersih saja. Tetapi apabila orang bertujuan dengan mandinya untuk menghilangkan hadas, hadas akbar, ba'dal jima masalah, setelah jima, ataupun disebabil ihtilam, wa nuzulul mani, sebab mimpi dan keluarnya mani, maka ini taqruban ilallah, ini adalah ibadah. Maka bisa dibedakan, ini ada, ini adalah ibadah. Dan yang kedua adalah untuk memisahkan ibadah satu dengan yang lainnya. Masalan, yusalli rajulu arba'a raka'atin. Lakin, masalan, hal huwa yusalli salatal asri, am huwa yusalli salatal zuhri. Zuhri. Sekarang, ibadah satu dengan yang lainnya. Maka mesti dibedakan. Sekarang ada yang 4 rakaat salat. Apakah ia salat duhur ataupun salat asar? Barang siapa yang waktu asar meniatkan salat duhur, tidak sah salatnya. Dan barang siapa yang salat duhur di waktu duhur meniatkan asar, maka tidak sah salatnya. Demikian juga kita mengetahui wasnya ibadat baina faraid wa nawafil. Ibadah itu ada yang fardu, ada yang nafilah. Maka kita harus bedakan niat di antara keduanya. Ini niat di antara keduanya. Maka ini yang dimaksud untuk memisahkan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dan ini yang dimaksud dengan inti dari niat. Inti dari niat. Ya. Sekarang kita bahas bahwasanya berkaitan dengan tujuan amal. Ya. Jadi di sini tujuan amal. Di mana di sini wa inna malikun limriin manawa. Jadi orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Artinya pahala sesuatu yang akan didapatkan dari amal sesuai dengan niatnya. Maka di sini al amalu. Jadi amal ataupun niat amalnya seseorang terbagi pada dua. Qad yakunu lillah wa qad yakunu li ghairillah. Maka barang siapa yang beramal dengan taqarrub kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengharapkan keriduan dan wajah Allah Ta'ala, maka ia akan mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Dan apabila ia tujuannya adalah li ajri aradi dunya, karena tujuannya adalah semata-mata dunia, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, tetapi ia akan mendapatkan apa-apa yang ada di sisi manusia. Maka ihwati iman rahimahkumullah, inilah yang dimaksud dengan innamal a'malu likulli imrin ma nawa. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah misal di sini. Jadi setelah itu karena pelajaran dengan misal, maka itu sangatlah berharga. Jadi wa faman kanat hijratuhu ila Allah. Dan kita akan jelaskan nanti. Di sini adalah niat. Nah, maka niat dalam sebuah amal telah dinyatakan oleh para ulama bahwa niat itu sebagai syarat sahnya amal, sebagai syarat diterimanya amal. Ini syarat diterimanya apa? Amal. Diterimanya apa? Amal. Dan di sini menunjukkan bahwa setiap amal pasti ada niatnya. Dan setiap amal imalillah imaligoirillah. Dan ini adalah hakikatnya. Ini adalah hakikatnya. Dan dari sini kita mengetahui asharuniyah. Pengaruh niat di dalam amal kita. Jadi pengaruh niat di dalam amal kita. Amal kita. Wa niyatu amalun min amalil qalbi ijma'an. Dan niat adalah merupakan amal hati berdasarkan ijma. Jadi berdasarkan apa? Ijma. Berdasarkan ijma ulama. Bahasanya niat adalah amalul qalbi. Oleh sebab itu tidak perlu melafadzkan niat. Tidak perlu untuk mengikrarkan niat. Tidak perlu untuk mengikrarkan niat. Dalam seluruh ibadah. Ya. Menjaharkan niat. Karena niat adalah tempatnya di dalam hati. Nah, kita akan berikan beberapa contoh ya tentang atsarun niyah. Jadi pengaruh niat di dalam kehidupan seorang muslim. Di sini saya akan berikan 4 contoh ya. 4 contoh saja dan setelah itu kita buka soal jawab ya. 4 contoh yang di sini memiliki dan menjelaskan bahwa niat memiliki pengaruh di dalam amal seorang muslim. Yang pertama, bahwasanya niat adalah merupakan sumber keselamatan seseorang. Dan niat adalah sebagai sumber kebaikan. Oleh sebab itu para ulama mengatakan an-niyatu khairun kulluha. Niat adalah baik semuanya. Kita berikan contoh 3 orang yang dia berjalan safar, kemudian dia kemalaman dan bermabit di sebuah guha. Kemudian jatuhlah batu dari atas dan menutupi pintu guhanya. Yang mana dinyatakan bahwa ketiga orang tersebut tidak akan keluar dari guha tersebut dan tidak bisa keluar dari penghalang dari batu tersebut menyelamatkan diri kecuali ia berdoa kepada Allah dengan amal solehnya, dengan niat yang soleh, dengan niat yang sahih, dengan niat yang baik, niat yang ikhlas. Maka dikatakan salah satunya adalah seseorang yang memiliki 2 orang tua yang masih hidup, kemudian dia mencari kayu bakar, kemudian dia mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya, lalu ia membeli ya susu, air susu. Diceritakan bahwa ketika ia datang ke rumahnya, maka kedua orang tuanya telah tertidur lelap. Maka ia meniduri, artinya susu yang ada di sebuah tempat bejana, agar tetap hangat di pagi harinya. Maka ketika ibunya sudah terbangun dengan bapaknya, maka ia menawarkan dan ia tidak mendahului meminum air tersebut, susu tersebut, sehingga kedua orang tuanya meminumnya. Maka ia mengatakan dalam bahasa kita, ya Allah, jika seandainya apa-apa yang aku lakukan ini karena wajahmu, maka bukakanlah pintu guha ini. Maka bergeser. Jadi niat yang sahih, niat yang ikhlas, memberikan jawaban dan memberikan jalan keluar. Ya. Yang kedua, nah disebutkan bahwasanya di situ ada seorang ya, pemuda, seorang laki-laki yang dia memiliki saudara wanita perempuan yang cantiknya. Dan dikisahkan bahwa bapaknya sakit, kemudian dia meminta bantuan kepada orang itu. Tetapi ia mengatakan, aku akan memberikan bantuan kepadamu dengan syarat engkau membelikan perawanmu kepadaku. Maka dikisahkan ketika ia itu akan melakukan ya, fahisyah, dosa besar, maka wanita itu mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah engkau sentuh perawanku kecuali dengan hak. Ya. Maka dia terperanjat dan meloncat dan meninggalkan wanita itu dan memberikan hartanya dan membebaskan utangnya. Maka kata orang itu, ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan ini karena wajahmu, karena keriduanmu, maka bukakanlah pintu ini, pintu guha ini, bergeser pintu guha tersebut. Dan yang ketiga dikatakan bahwa orang yang memiliki beberapa pekerja dan ia memberikan upahnya sehingga semuanya selesai kecuali satu orang yang tidak hadir. Kemudian tiba-tiba ya udah lama datang orang itu dan hartanya itu telah dikembangkan oleh ia sehingga menjadi banyak kambing, sapi, kemudian unta. Maka orang itu mengatakan, kau jangan menghinakan aku, hartaku dulu sedikit. Maka ia mengatakan, inilah harta kamu semua. Maka diambillah dan tidak tersisa sedikit pun. Maka orang itu mengatakan, ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini karena ikhlas kepadamu, karena mengharapkan wajahmu, maka bukakanlah pintu guha ini. Maka terbukalah dan seluruh orang yang 3 ini keluar. Ya. Jadi keluar dari guha tersebut. Dan di sini menunjukkan apa? Niyah. Ya. Pengaruh niat di dalam apa? Di dalam amal, kehidupan. Ya. Yang kedua adalah sebagai lawan dari kisah ini. Dan kita ketahui bahwasanya tentang tiga orang, ya, orang yang mencari ilmu, orang yang berjihad, orang yang mempelajari Al-Quran. Dimana tiga orang ini berdusta dengan atas nama amalnya. Artinya dia mengatakan bahwa aku berjihad untuk demi karena Allah. Tetapi dikatakan kamu dusta, sesungguhnya engkau ingin dikatakan bahwasanya engkau adalah orang pemberani. Dan engkau dusta. Lisanmu adalah dusta, berbeda dengan apa yang ada dalam hatimu. Kemudian orang yang kedua, orang yang mencari ilmu, ya, karena ingin diharapkan ataupun dia ingin dikatakan bahwasanya ia adalah seorang alim, dia adalah orang yang pinter dan sebagainya. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran sehingga pandai dia qiraah. Maka ia mengatakan, aku karena Allah. Kadzabta, engkau dusta. Engkau ingin dikatakan qori, seorang pembaca. Sehingga mereka dilemparkan kepada api neraka. Maka ihwatu iman rahimakumullah, disinilah asarunia. Disinilah, yaitu tentang pengaruh niat di dalam amal kita, dalam amal perbuatan kita. Dimana di sini dikatakan oleh para ulama sebagai qabul warad, diterimanya dan dibantahnya ataupun ditolaknya, dan memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Dimana niat yang soleh akan menyelamatkan kita dari kesulitan. Kemudian ihwati iman rahimakumullah, kalimat yang terakhir tentang niat, bahwasanya niat saja, niat solihah saja itu akan mendapatkan amal, mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala, mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan hadis-hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di sana, di Madinah, ada orang-orang yang tidak melewati lembah-lembah, tidak melewati gunung-gunung. Mereka tidak membawa, tidak menunggangi kuda, tidak berjalan, mereka tidak membawa pedang. Tetapi mereka berserikat dalam kami, dengan kami dalam ganjaran, dalam pahala. Dan itu dinyatakan oleh Nabi SAW ketika berjalan dalam peperangan. Yang dimaksud apa? Karena mereka telah meniatkan untuk jihad, akan tetapi lahumani, akan tetapi bagi mereka ada penghalang. Ya, ada yang sakit, ada yang tidak ada bekal, tapi mereka telah meniatkan. Maka Nabi SAW mengatakan mereka berserikat dengan kami dalam ganjaran. Tetapi sudah barang tentu tidak sama ganjarannya. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi SAW, di situ ada ganjarannya. Dan di sini menunjukkan apa? Atharun niyah fil amal. Jadi pengaruh niat di dalam amal. Dan yang dimaksud di sini adalah di dalam pahala. Kemudian kita berikan misal yang lain, ya. Nabi SAW bersabda, ya, al-qatil wal-maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan terbunuh di neraka. Ada toban atharun niyah, dan ini adalah termasuk pengaruh niat. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh di neraka. Kenapa? Sebab orang yang terbunuh telah meniatkan untuk membunuhnya, tetapi ia terdahului. Jadi ia terdahului. Ya. Jadi ia terdahului, maka ia terbunuh, tetapi ia membawa dosa. Tapi ia tetap berdosa, sebab ia sebenarnya akan membunuh saudaranya, tetapi ia terdahului. Maka di sini adalah merupakan atharun niyah, pengaruh niat. Pengaruh niat. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Dan sisi yang lainnya saya akan jelaskan. Dan berdasarkan hadis-hadis, fa idza aqala rajulu fi nahari ramadan nasiyan annahu yutimu saumahu wala qada alaihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang makan ataupun minum pada siang Ramadan karena ia lupa, dia mengamalkannya dunal qasdi dunaniyah. Niyati mada niyati ta'ami wasyarab. Tidak meniatkan dalam arti di sini apa? Meniatkan buka. Duna niyatul iftar fi ta'ami wasyarabihi. Dalam makan dan minum tidak tujuan untuk buka. Maka Nabi SAW mengatakan sempurnakanlah saumnya dan tidak ada qada baginya. Bahkan dikatakan baginya adalah rizki dari Allah Ta'ala. At'amahullahu wa syaqah. Allah Ta'ala yang memberi makan dan minumnya. Subhanallah, ini asar dunia. Jadi artinya orang dihisab dengan niatnya. Apabila orang melakukan sesuatu dengan tanpa niatnya, biduni qasdin wa biduni tukhtiyarin, dengan tanpa niat dan dengan tanpa ikhtiar pemilihannya, maka tidak dihisab. Dan dia dibebaskan. Dan ini adalah menunjukkan apa? Rahmat Allah Ta'ala dan karunia Allah Ta'ala kepada kita. Misal yang lain. Dikisahkan dalam hadis bahwasanya ada seseorang yang membawa kuda, membawa kendaraannya dengan barangnya. Maka ia berteduh di sebuah pohon. Kemudian hilang kendaraannya itu. Udah capek kesana kemari. Ya, ia mencarinya lalu ia duduk di sebuah pohon. Ketika dia bangkit, terlihat kendaraan dan apanya dan barang bawaannya ada. Maka saking bungahnya, kata orang Tasik, saking gembiranya, maka salah empok ya, salah berbicara ya. Dia mengucapkan kalimat kufur, dia mengatakan ana robi wa anta abdu. Aku adalah Rob dan kau adalah hambaku kepada Allah Ta'ala. Ini kalimatul kufri, ini adalah ucapan kufur. Tetapi manakala dia mengatakannya biduni qasdin wa biduni niyatin wa biduni tiyarin bisababi dhuhul, dengan sebab apa? Tertutup akalnya, dia tidak sadar, dia tidak meniatkan, maka ia tidak mendapatkan ukubah. Bahkan maaf, ini diberikan contoh oleh para ulama usul ya, walaupun kejadiannya ya. Bahwasanya apabila seseorang ditakdirkan umpamanya kamarnya ada 3 kamar di rumahnya ya. Tiba-tiba gelap gitu ya, tidak ada listrik, dan dia lupa salah masuk kamar umpamanya. Dia menyangka bahwasanya yang di dalam adalah istrinya. Ternyata maaf umpamanya pembantunya. Maka di sini laisa lahu itsmun. Tidak ada itsim baginya. Ya, tidak ada dosa baginya. Walaupun mungkin bagi kita hari ini ya, tapi ini tetap ditetapkan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah usul ya ini. Sebab apa? Al umuru bima qasidiha. Ya. Dan para ulama mengatakan kalau seseorang menjima istrinya, tetapi dia takhayul bahwasanya ini adalah seorang artis yang dia lihat ya. Ini sekarang umpamanya seorang ya sedang menjima istrinya. Tapi dia berhayal bahwasanya ini adalah wanita pulan atau pulanah ya, si pulanah yang ia lihat. Maka ketika ia menjima, dia merasakan bagaimana nikmatnya ketika ia menjima apa wanita ataupun artis tersebut. Maka baginya dosa walaupun tidak ada ya tidak ada ranjam baginya ya. Tidak ada ranjam baginya ya. Tetapi dengan sebab niatnya itu maka ia mendapatkan dosa. Jadi dosa ya. Dan disinilah kalimat yang dinamakan innamal a'malu binniyat, yaitu amal itu adalah tergantung kepada niat. Ya, amal itu tergantung kepada niat. Sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan jelaskan nanti beberapa poin yang berkaitan dengan niat dan penyempurna dari hadis tentang hijrah. Tapi para pendengar, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana. Untuk sesi tanya jawab kita kembali setelah jeda yang berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Rojak, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya, pendengar Rojak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kajian ilmiah edisi pagi yang kedua dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam, syarah dari kitab Umdatul Ahkam yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Qatadah fizahullahu taala. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Dan kami berharap pertanyaan sesuai dengan materi yang kita bahas pagi ini. Anda bisa menghubungi di 8236543. Tapi kita angkat pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Baik, terputus. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sedikit dikecekkan suara radionya, Pak. Dengan siapa, di mana? Dengan Eko. Oh, Pak Eko, silakan Pak Eko. Kalau tadi kan dikatakan bahwa niat saja itu sudah bisa memberikan pahala bagi orang yang meniatkan sesuatu dalam hatinya pada hal-hal yang baik gitu saja. Iya. Seumpama ada orang yang tidur malam kemudian dia berniat untuk tahajud, baca Quran dan segalanya ketika nanti dia terbangun, tetapi pada dasarnya dia tidak punya kesiapan untuk itu, umpama tidurnya terlalu larut, yang secara realita tuh nggak memungkinkan dia bisa bangun dengan cepat gitu ya. Di sepertiga malam terakhir itu umpama. Nah, orang-orang yang seperti ini, apakah dia bermain-main dengan niatnya atau dia bisa dikatakan mensiasati agar supaya mendapatkan pahala walaupun nantinya dia tahu dia tidak akan dapat melakukannya gitu, Ustaz. Paham Ustaz ya? Iya. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita bahas ya di sini, sebenarnya para ulama mengatakan alhammu ham ya. Jadi niat seseorang yang ada di dalam hatinya. Maka ini memiliki banyak macam ya, dan saya akan menjelaskannya pada pertemuan yang akan datang ya. Ini tentang niat ya, tentang niat. Jadi tentang niat, di mana niat ini memiliki bentuknya ya. Jadi yang pertama, orang meniatkan sesuatu, dia telah menempuhnya segala sesuatu, maka ia mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan pahala ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi 10 kali lipat sampai kepada hitungan yang tidak terhingga. Itu kan dijelaskan dalam hadis-hadis ya, dan saya akan mentafsirnya nantinya. Yang kedua, orang yang meniatkan sebuah amal, jadi yang meniatkan sebuah amal lalu ia telah menempuh beberapa sebabnya, jadi menempuh sebab-sebabnya, kemudian ia tidak melakukannya bisababi mani yamna'uhu, jadi dengan sebab adanya penghalang yang menghalanginya. Ya, orang udah mempersiapkan segala sesuatu lalu sakit umpamanya, atau apa saja yang menghalangi ia, maka ia akan mendapatkan ganjaran dari niatnya. Dan ya, satu kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, jadi dari amalnya satu ya, dan dia tidak dilipat gandakan seperti orang yang melakukannya ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang meniatkan sesuatu amal, dia meniatkan untuk melakukan kebaikan, dia meniatkan untuk melaksanakan amal soleh, dan dia belum sempat untuk melakukan berbagai apa perantaranya, maka wallahu alam ia mendapatkan apa satu kebaikan, yaitu apa ganjaran daripada niatnya. Tetapi tentunya niat yang akan diganjar oleh Allah Ta'ala bukan niat yang tala'ub ya, tala'ub yang tadi apa ya asal niat we gitu, bukan begitu. Tetapi niat itu ya tadi kan merupakan amal hati yang bukan dusta gitu di dalam hatinya. Dan insya Allah ya, pada pertemuan yang akan datang insya Allah saya akan menjelaskan tentang hadis-hadisnya kemudian tafsir tentang bagaimana apabila orang itu meniatkan kemudian dia tidak mengamalkan, kemudian kalau dia mengamalkan dan sebagainya, termasuk nanti juga niatu sayyi'ah, jadi niat keburukan, itu kita akan tafsir ya, perinci lebih luas ya insyaallah. Tapi demikian baik kok untuk lebih kejawabannya, dan insyaallah akan lebih dipaparkan secara luas pada pertemuan yang akan datang. Untuk kita angkat kembali saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Zainal Abidin di Citerep. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sedikit nih, Pak Ustaz. Masalah niat ya. Iya. Kalau umpama kita katanya sekarang itu, kalau di sunnah al-jamaah ini kan tidak pakai usoli, Pak ya. Iya. Jadi kalau niat kita mau sholat, apakah boleh kita dengan niat bahasa Indonesia umpama, saya berniat sholat pada zuhur 4 rakaat kena Allah begitu saja, apa itu sudah boleh, Pak Ustaz? Iya, itu saja. Ya, bagaimana mestinya lapasnya yang terbaik sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah? Iya. Itu aja, Pak Ustaz, kurang lebih mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Jawabannya bahwa kita telah jelaskan dalam pertemuan yang telah lalu, an-niyatu mahaluha fil qalbi ijma'an. Niat tempatnya di dalam hati berdasarkan ijma. Dan tidak diperlukan kepada menjaharkan niat dan melafadzkan niat ijma'an berdasarkan ijma. Ijma siapa? Ijma ahli sunnah dan ijma para ulama. Dan tidak ada lafadz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat, dan tidak ada lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaharkan niat. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya tidak pernah mereka menyebutkan lafaz niat, ya. Baik niat di dalam wudu ataupun niat di dalam salat. Nawaitu usolli, nawaitu atawaddu misalnya. Dan yang lainnya tidak ada, ya. Maka niat itu adalah cukup di dalam hati. Cukup di dalam hati. Tidak ada imam yang empat yang mengatakan sunnah membacakan niat, menjaharkan niat, tidak ada. Sehingga para ulama mengatakan, adapun sebagian Syafi'iyah yang mengatakan melafadzkan niat adalah sunnah, maka sebenarnya salah di dalam memahami perkataan Imam Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di mana Imam Syafi'i pernah ditanya apa perbedaan antara salat dengan haji? Adapun haji dengan perbuatan, adapun salat adalah dengan ucapan. Yang dimaksud dengan ucapan adalah qauluhu Allahu Akbar. Yani qauluhu Allahu Akbar, yaitu dalam takbiratul ihram. Ini kalimat takbiratul ihram. Dan jika seandainya niat itu perlu dijaharkan, maka menjaharkan niat adalah amal. Maka di situ perlu kita untuk meniatkan menjaharkan amal. Jadi bisa saja Bapak sekarang untuk menambah nawaitu an-niyata li sholat. Jadi saya niat untuk sholat. Jadi niat untuk melafadzkan niat. Sebab kalau melafadzkan niat itu kan amal. Jadi kalau harus dilafadzkan niat berarti tasalsul nanti, la intiha lahu. Jadi tasalsul akan terus, itu tidak ada berakhirnya. Sebab setiap amal adalah perlu kepada niat, dan niat perlu dilafadzkan, berarti seluruhnya harus dilafadzkan. Dan perlu kita ketahui di dalam masalah ini, kaidah yang dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud melihat sebuah kaum, dia berkeliling, membuat lingkaran, kemudian bertasbih dan memerintahkan tasbih dengan disuarakan suara keras, dipimpin oleh salah seorang di antara mereka. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan dengan dua pertanyaan. Ya. Imam Antum mengatakan bahwa kamu berada di dalam agama yang lebih abdol, yang lebih lurus ketimbang agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun engkau telah membuka pintu kesesatan. Artinya apabila orang melakukan sesuatu amal yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis ataupun dari amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita boleh untuk bertanya kepada orang itu. Imam Anda mengatakan bahwa engkau berada dalam agama yang lebih mulia ketimbang agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Anda mengadakan satu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ia telah membuka pintu kesesatan. Dan apabila ya, ia tetap, maka ia akan masuk kepada salah satu di antara keduanya dan tidak ada poin yang ketiganya. Jadi iman dia itu secara jelas-jelas mengakui berada dalam agama yang lebih mulia dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya kekufuran. Jadi artinya kufur kalau ada orang mengatakan bahwa saya lebih ataupun apa yang saya lakukan lebih apa lurus ketimbang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik ketimbang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ia tidak menetapkan poin yang pertama, ya berarti dia mengakui sendiri bahwa ia telah membuka pintu apa? Kesesatan. Nah. Allah a'lam. Baik. Ya, bagi para pendengar lain kita berikan kesempatan di 8236543 sebelum kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Maria di Tambun. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maafkan misal seseorang itu berniat misal hijrah gitu ya dari kampungnya yang banyak sirikan gitu. Tapi dia ke kota karena ingin menuntut ilmu yang biar kejahilan nggak terlalu ini, tapi juga ada niat lain karena misal dapat seorang suami yang bagus agamanya gitu ke kota itu. Kalau misalnya niatnya dua atau banyak maksudnya itu diterima nggak ya sama Allah? Misal mau memperbaiki diri sebenarnya ada niat buat agama tapi juga punya niat yang bisa buat nyari yang lain lagi gitu. Tentang penghidupan yang lebih baik gitu Bu ya? Iya. Iya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau yang ditanyakan tadi sebenarnya niatnya benar juga gitu. Kalau orang ya dia meniatkan pindah dari tempat ya punya yang buruk dan dia juga mengharapkan karena di sana ada calon suami yang baik, maka kedua-dua niat itu adalah apa? Baik ya. Jadi untuk menyelamatkan dirinya. Untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi apabila orang begini, jadi katakanlah di sana ada sebuah markaz, sebuah apa umpamanya sekolahan ataupun tempat thalabul ilmi. Tetapi di sana juga dimungkinkan ada jalan untuk apa? Jalan untuk kehidupan. Jadi jalan untuk kehidupan, dia mencari kehidupan apa? Dunia. Jadi mencari kehidupan dunia. Maka dalam masalah ini faqulun bihasbihi. Jadi setiap itu akan diganjar dengan niatnya. Jadi niat yang baik tadi insya Allah dia akan mendapatkan apa? Niat ya. Dan dia juga mencari dunia, maka ia pun akan mendapatkan hal itu. Tetapi kalau nanti ya dia apa? Dia menggandengkan, jadi dia menggandengkan niatnya, dia menggandengkan niatnya dalam arti dia melakukan ibadah seperti umpamanya ibadah haji dengan semata-mata untuk apa? Ya karena ia akan mencari ke dunia ataupun dia akan berdagang dan sebagainya, maka itulah yang harus dihindari oleh kita. Jadi itulah yang harus dihindari oleh kita. Sebab ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara bagian syirik yang dimaksud di situ adalah syirik di dalam amal, bukan syirik akbar, syirik asgar, di mana orang meniatkan ibadah karena dunia. Jadi li ajli aradi dunia, karena tujuan apa? Dunia. Wallahu a'lam. Baik, terus saja mungkin kita angkat beberapa pertanyaan ya. Terlebih dahulu dari pesan singkat. Berkaitan tentang hadis 3 orang yang terjebak dalam gua tadi Ustaz. Ada pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta Pusat. Anda pernah bertawasul seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua tadi, akan tetapi doa Anda tidak terkabul. Apakah pengabulannya disimpan Allah atau tetap terhalang karena Anda pernah berbuat maksiat? Jazakallahu khair. Ya. Pertama, ya, jika kita berdoa dan bertawasul dengan amal soleh, jadi kemudian Allah Ta'ala tidak mengijabah pada waktu itu, maka dimungkinkan dua perkara. Ya. Poin yang pertama dimungkinkan bahwa seperti apa yang ditanyakan tadi, adanya sisi penghalang yang menyebabkan doa kita tidak diterima. Jadi yang menyebabkan doa kita tidak diterima. Yang kedua yang perlu dipahami bahwa tidak diterimanya doa seseorang tidak boleh kita mengilzam ataupun kita apa meyakini bahwa Allah Ta'ala menghardiki kita, Allah Ta'ala murka kepada kita, Allah Ta'ala benci kepada kita. Tidak boleh kita mengilzam seperti itu. Sebab kadang-kadang dinyatakan ada hikmah yang lain. Jadi ada hikmah yang lain yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ada hikmah yang lain yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Contoh umpamanya, ya pertama, ibtilaan li imanina, sebagai ujian untuk iman kita. Kemudian yang kedua, mungkin saja bahwasanya jika seandainya kita diijabah pada waktu itu, maka kita akan melakukan bertentangan apa yang diinginkan oleh kita sebenarnya. Jadi seperti umpamanya kita, ya, kita pingin rezeki kita diluaskan umpamanya. Lalu Allah Ta'ala tidak mengijabah tentang apa yang kita minta. Maka itu dengan hikmah Allah Ta'ala, dengan ilmu Allah Ta'ala, di mana apabila orang itu banyak harta, dimungkinkan ia melakukan apa? Maksiat. Jadi di sini perlu kita pahami tentang masalah yang berkaitan dengan doa. Oleh sebab itu, ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang diijabah, tetapi sebagiannya tidak, ada yang tidak diijabah, dan itu hikmah, dan itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala murka kepadanya. Dan ini kaidah yang wajib dipahami oleh seorang apa? Muslimnya. Imma kita mengetahui di situ ada sebabnya, penghalang, nah, dan kita untuk mentadaburinya. Yang kedua, tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah murka kepadaku, Allah Ta'ala tidak ridho atasku. Itu tidak boleh. Sebab ada hikmah yang lain yang diinginkan oleh Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menangguhkan permintaan kita kepadanya. Saat kita angkat kembali pertanyaan yang kedua dari pesan singkat dari Ummu Suhail, Ustaz, iya, tentang permasalahan niat, itu tempatnya ada di hati. Namun terkadang kita berniat untuk sholat seperti sholat zuhur ataupun sholat yang lainnya, terlafadzkan cuma dalam hati, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Dan kemudian terkadang dalam sholat kita tidak sesuai dengan niatnya, terkadang pikiran kita kemana-mana, apakah niat sholat kita tetap diterima? Jazakallah khair. Ya, tidak bisa ya mengatakan bahwa talafut itu dengan harokahnya lisannya, dengan harokahnya kedua bibir. Jadi dengan bergeraknya bibir dan bergeraknya lisan. Ya, ya niat itu di dalam hati ya. Jadi niat itu di dalam hati, dan seperti yang tadi ya, sulit untuk dijawab sebenarnya. Ya, untuk keluar hakikatnya seperti apa gitu. Itu artinya pertanyaan yang sebenarnya itu adalah pertanyaan, jawabannya ada dalam dirinya sendiri. Jadi ada dalam penanya. Kemudian yang dimaksud apa? Orang apakah ia tidak sadar atau bagaimana? Ini harus dijelaskan dulu ya. Dia tidak sadar atau bagaimana ya? Sebab ya, yang dimaksud dengan niat itu ya di dalam hati, dan dengan harokatnya itu adalah niat. Ya, sekarang orang sholat duhur, orang apa sholat duhur, orang sholat asar. Ketika datang sholat waktu asar dan beradzan muadzin, maka ia berjalan apa menuju air, itu menunjukkan bahwasanya ia telah niat sholat apa, sholat asar, dan itulah yang dimaksud dengan hakikat apa, niat. Yang dimaksud dengan hakikat apa, niat. Kemudian tidak diragukan lagi bahwasanya kita menghadirkan niat ketika akan sholat, kemudian membersihkan dan tawajuh kita kepada Allah Ta'ala, itu adalah perkara yang apa, yang dituntut. Tetapi tidak bersikap gulu. Jadi tidak bersikap gulu. Dan gulu ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala dalam Ilamul Muwaqqi'in, kemudian dalam Ighasatul Afhan dan yang lainnya, bahwa ini adalah merupakan tipu daya syaitan. Orang gulu sampai umpamanya apa, ketika akan sholat membacakan Allahu Akbarnya panjang, Allahu Akbar, kemudian dia balik lagi. Jadi dia was-was ya tentang kehadiran niat di dalam hatinya. Maka ini adalah hakikatnya adalah merupakan tipu daya apa, syaitan. Tetapi juga tidak boleh kita sholat itu dalam keadaan apa tadi, tidak khusyuk. Kemudian kita tidak menghadapkan wajah kita kepada Allah Ta'ala, menghadapkan diri kita, menghadapkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Maka tawassut ya, artinya pertengahan di dalam masalah ini. Sebab ya dijelaskan ya di dalam ayat Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat, ya, Ini kan niat ya. Kemudian dalam hadis ya, di dalam hadis Abu Hurairah tentang musyi salat, kan itu diperintahkan ya, apabila kamu akan salat maka fasbigil wudu'a tsumastaqbilil qiblata fakabbir. Itu kan telah disebutkan tentang adanya apa? Niat. Allahu a'lam. Baik, satu lagi saya dari pesan singkat ya, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Baik. Saya dalam aktivitas saya misalnya bekerja terkadang lupa meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal itu sia-sia atau tidak bernilai ibadah? Dari Wardianto di Cibitung. Amal apa ini? Amal dunia atau? Iya, satu. Bekerja kemudian tidak meluruskan niatnya karena Allah. Iya, kalau dia beramal amal dunia ini, amal dunia, maka ya dia sia-sia kalau ia tidak bertujuan taqarrub kepada Allah taala, dalam arti ya seperti dia melakukan itu karena ia pingin menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, terhadap anaknya, dan menjadikan wasilah baginya untuk taqarrub kepada Allah taala, menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah taala. Maka ya, amal yang sifatnya mubah ya, amal yang sifatnya mubah apabila tidak dibarengi dengan niat solihah, maka itu tidak ada ganjarannya di sisi Allah taala. Dan apabila ia meniatkannya karena ya untuk poin-poin mendekatkan diri kepada Allah taala, maka ia mendapatkan pahala dari niatnya tersebut, tetapi tidak mendapatkan pahala dari amalnya, artinya niatnya. Baik, saat kita angkat penelpon kembali yang selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Usman Cikarang. Ya, silakan ya. Pak Usman. Nih Pak Ustaz, masalah niat. Pak Ustaz kan bilang kalau kita mau sholat enggak usah niat. Nah, bagaimana kalau saya mau melakukan sesuatu, umpamanya mau makan, terus kan harus mengucapkan bismillah, apa diucapkan apa tidak usah Pak Ustaz? Iya, itu ya, saja Pak. Saja, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ya salah ya kalau kita sholat tidak pakai niat. Sholat wajib pakai niat. Yang dimaksud sholat tidak dilafadzkan niatnya. Iya. Ya gitu, jadi salah pahamnya tadi. Jadi kita tidak wajib untuk melafadzkan niat. Niat itu adanya di dalam apa? Hati. Dalam hati. Adapun membaca bismillah itu namanya qiraah. Ya qiraah bukan di dalam hati. Iya. Maka dikatakan kepada seorang anak anak kecil kan, dikatakan oleh Nabi SAW, samillah. Jadi sebutkanlah nama Allah, bismillah. Itu qiraah, itu membaca bismillah ketika akan makan. Dan itu menjaharkan, itu qiraah, beda dengan amal qalbi. Jadi niat itu amal hati. Jadi niat itu adalah amal hati. Wajib niat. Dan orang yang beramal tidak memakai niat, itu amalnya tidak akan diterima, tidak sah. Tetapi niat itu di dalam hati. Dan menjaharkan niat bukan niat. Jadi menjaharkan niat bukan niat. Kalau Bapak sekarang menjaharkan niat tapi hatinya tidak meniatkan, itu tidak sah. Tidak bernilai saja. Tidak bernilai. Jadi menjaharkan niat itu tidak apa? Tidak bernilai kalau hatinya tidak meniatkan, dan ini berdasarkan ijma para ulama. Iya. Tayib, kita angkat kembali yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Sulih di Kemanggisan. Kemanggisan, silakan Pak. Iya, ini assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullah. Amin. Saya mau nanya nih Tad. Dalam pengertian begini, saya ini bertemu dengan niat. Yang artinya dulu saya tinggal di suatu daerah di Jawa Timur sana ya. Di sana bahkan boleh dikatakan saya tidak jauh lah dari agama ya. Dari sinciran gitu. Saya seorang musisi, saya pemain musik dan sebagainya lah, yang notabene dekat dengan maksiat lah seperti itu. Kemudian saya di situ terjepit oleh ekonomi tadi, kesulitan ya. Kemudian saya hijrah ke Jakarta. Niat saya di situ tidak ada sedikit pun dalam pengertian nanti saya mendekatkan agama di sana, tidak seperti itu. Namun setelah saya di Jakarta, ternyata saya bertemu dengan niat. Lebih-lebih setelah saya bertemu dengan gelombang roja ini, saya menjadi seorang, ya ibarat kata, saya lebih tahu tentang agama, saya belajar agama bagaimana, dan disinilah saya menemukan. Nah itu bagaimana niatnya kalau disambung dengan niat ini, seperti itu dan. Baik, itu saja Pak. Mohon penjelasannya tadi. Jadi yang niat semula saya tidak seperti ini, akhirnya saya menemui niat yang seperti ini, bertemu dengan niat seperti ini. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya ya, kalau yang dimaksud apakah ya, apakah perginya ke Jakarta ini gitu. Jadi perginya ke Jakarta ini ya karena dunia ya. Maka tadi ya tidak akan mendapatkan niat hijrah gitu ya. Jadi tidak mendapatkan niat hijrah ke tempat yang baik ya. Kalau dianggap ya mungkin di sebagian kota Jakarta itu ada tempat yang baik ya. Jadi ia tidak akan mendapatkan niat apa? Niat hijrah ya. Tetapi jika ditinjau dari sisi lain, bahwa Bapak dan kita semua harus paham bahwa Allah Ta'ala ya menetapkan sebab orang mendapatkan hidayah dengan berbagai sebab gitu. Yang kadang-kadang kita pun tidak mengetahui semua sebab itu. Jadi sekarang Allah Ta'ala mentakdirkan Bapak untuk mengenal sunnah. Allah Ta'ala mentakdirkan Bapak untuk mengenal tentang tauhid. Maka itu adalah terjadi dengan iradah Allah Ta'ala. Terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan disinilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, iltija kepada Allah Ta'ala. Menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kita adalah di sini wajib untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dengan karunia Allah Taala, sebab kita ketahui bahwasanya hidayah ada dua. Hidayatul irsyad itu orang mukmin, para nabi, para rasul, orang-orang mukmin menunjukkan kepada yang lainnya. Tetapi hidayah taufik, orang menjadi iman, orang menjadi muslim, orang menjadi bertakwa, bertauhid, berada di atas sunnah, semua itu adalah terjadi dengan taufik dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memilikinya. Allah Ta'ala yang menguasainya. Tidak ada seorang pun. Oleh sebab itu Nabi SAW dinyatakan dalam ayat Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa menunjukkan orang yang engkau paling cintai. Jadi di sini kita wajib bersyukur ya, bahwasanya Allah Ta'ala menetapkan sebab. Jadi sebab umpamanya Bapak mendapatkan petunjuk, tahu tentang sunnah, tahu tentang tauhid, karena Bapak hijrah ke Jakarta. Ya. Jadi hijrah ke Jakarta. Ya. Maka di sinilah apa tentang adanya sebab. Adapun tentang niat yang tadi ya, tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Sebab tidak diniatkan untuk yang ini. Mudah-mudahan bisa difahami ya Bapak. Dan tadi bisa kita angkat kembali penelponnya selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Agak keras sedikit suaranya Bu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, ana pengen tanya masalah hadis yang tadi inama amalu biniyat ya. Iya. Kan gini, ana pernah mengalami kejadian, ana mau ingin apa? Awal-awal mula ana punya niat memberikan satu hadiah kepada seorang teman gitu ya. Kemudian sebelum barang itu sampai ke orang tersebut, ada teman yang satu lagi datang dan ana lihat dia itu sangat membutuhkan gitu ya, membutuhkan bantuan. Kemudian barang itu ana kasihkan kepada teman itu, saya bilang saya nggak punya uang tapi jual aja deh ini barang biar dipakai uangnya dengan nanti, saya bilang gitu. Nah terus apakah niat yang dari awalnya itu akan rusak karena niat yang kedua gitu, dan saya pengen bertanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu sebenarnya ada dalam Riyadhus Shalihin ya, hadisnya tentang kisah Ma'an dengan bapaknya itu ya. Jadi bapaknya itu kan menyimpan sedekah di masjid ya. Dan diberikan tujuannya nanti bukan kepada anaknya tentunya. Tetapi ternyata ketika anaknya itu datang ke masjid, dia diberikan oleh orang yang di masjid itu. Maka demikian juga tadi, kalau ibu tadi telah meniatkan kepada si pulana, ternyata si pulana lain yang datang dan memberikan, maka itu tidak memfasadkan niatnya dan tetap mendapatkan niat yang baik. Kemudian apa? Akan mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan bagimu yang diniatkan dan bagimu apa yang engkau ambil. Tentang kisah Ma'an dengan bapaknya. Baik, saat kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa bapak, di mana? Dengan Rahmat Basuki di Jakarta Pusat. Baik, silakan pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu kasus yang mau saya tanyakan terkait dengan masalah niat. Misalkan kasusnya seperti ini. Ada seseorang yang berniat menyumbang terhadap satu masjid. Terus kemudian uang itu diberikan kepada takmir masjid. Tetapi ada satu niat di balik itu, di mana dia ingin agar dia ini salah satu strategi dia untuk berdakwah, mungkin seperti itu ya. Jadi agar diberi kesempatan untuk berdakwah di masjid itu oleh takmir masjid seperti itu. Nah, hal seperti ini apakah cacat niatnya atau seperti apa? Mohon diberikan penjelasan. Sekilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini namanya dalam kaidah usul fikih niatun hasanah li amalil hasanah. Ini tidak akan mempengaruhi niat kita ya, dan tidak akan merusak niat kita. Jadi niat yang baik untuk amal yang baik. Dan ini dinyatakan ya, seperti ya apa? Ada kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian ta'lifan liqulubihim, adalah untuk apa? Menyejukkan hati orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, ini kan ta'liful qulub itu adalah amal yang terpuji. Amal yang terpuji mendekatkan orang kepada Islam, mendekatkan orang kepada hidayah. Nah, demikian juga sama ketika kita memberikan sedekah dengan ini untuk masjid, kemudian dengan itu juga untuk mendekatkan mereka kepada hak, kepada Islam, bahwasanya ahli sunnah seseorang ini adalah membela temannya, membela saudaranya, memberikan wasilah kepada saudaranya. Ya, seperti sama orang menyekolahkan seseorang agar ia mendapatkan hidayah, agar ia menjadi seorang alim yang nanti ilmunya akan diberikan apa? Diberikan kepada yang lainnya. Maka di sini maknanya adalah niatun soliyah li amalin solehin. Jadi niat yang soleh untuk amal yang baik. Taib. Ya, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah terbesit dalam hati, jika anak saya sembuh dari sakit, saya ingin bersedekah 1 juta rupiah. Bagaimana hukumnya jika anak saya sudah sembuh, ya, anaknya sudah sembuh tapi belum bisa melaksanakan niat yang pertama tadi, Ustaz? Iya. Apa itu termasuk bagian nadar atau gimana, Ustaz? Ya, nadar itu. Nadar itu. Itu nadar namanya. Nah, kalau tidak bisa berarti dia harus kafarah. Dan bentuk kafarahnya, Ustaz? Ya, saum 3 hari ataupun membayar makan kepada orang miskin. Iya, baik. Demikian jawabannya. Dan kembali dari pesan singkat, kita akan angkat kembali. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saat apabila kita mau puasa, kemudian membayar hutang puasa Ramadan, kita niat hanya malam saja tapi tidak bangun untuk sahur, bagaimana puasa kita, apakah sah atau tidak? Niat, saumnya niat gitu? Iya, niatnya iya, pada malam hari tapi tidak sahur, Ustaz, untuk membayar. Niat apa, qada atau apa ini? Qada, Ustaz. Oh, qada, tapi tidak sahur ya? Iya. Ya, apa, dia sah niatnya. Kalau dia telah meniatkan untuk saum qada, kemudian dia tidak sahur, sah ya, saumnya. Tetapi yang paling afdol bahwasannya saum itu sahur. Iya. Tapi kembali pertanyaan dari negara kita Jakarta Timur. Ustaz, bagaimana jika kita berniat untuk menikah karena niat kita untuk menyenangkan orang tua kita yang masih hidup? Apakah niat nikah kita itu diterima dan oleh Allah Subhanahu wa taala? Niatnya sah ya. Apa artinya? Maaf, kawinnya sah. Iya. Tetapi tentunya niatnya ya itu ya tidak boleh orang apa? Nikah cuma semata-mata dia apa? Menyenangkan orang tua. Sebab ya mesti dia taqarruban ilallah. Dia taqarrub kepada Allah taala ya. Kemudian apa? Ia menjaga dirinya, ia menjaga ketakwaannya, dia menjaga dasarnya dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan dalam hadis-hadis ya. Jadi tidak boleh ya orang meniatkan nikah semata-mata apa? Untuk menyenangkan apa? Orang tua. Orang tua ya. Menyenangkan orang tua. Menyenangkan orang tua. Sah niatnya tetap ya. Niatnya sah. Dan apa? Menyenangkan orang tua, menyenangkan orang tua ya boleh-boleh saja ya apa? Menyenangkan orang tua, tetapi tidak boleh nikah dengan semata-mata apa? Menyenangkan apa? Orang tua. Tetapi kalau dia apa? melaksanakan ini dan orang tua menjadi senang, ya baginya juga ada pahala. Ya. Taib, kembali kita angkat dari pesan singkat. Saat pada hari Jumat ketika orang-orang melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat, ana ikut sholat untuk menyiasati karena khawatir terhadap celaan masyarakat. Akan tapi ana sholat sunnah niatnya untuk sholat sunnah mutlak. Apakah perbuatan ini dibenarkan? Pertama, tidak ada sholat mutlak ya di waktu itu. Jadi tidak ada sholat mutlak pada waktu itu. Jadi ketika di antara dua adzan dan khutbah, ya itu tidak ada niat, tidak boleh. Yang kedua juga tidak boleh apa tabrirul batil wa tagrirun nas. Jadi tabrirul batil artinya adalah ia membiarkan kesalahan, dan yang kedua dia menipu banyak orang. Jadi menipu banyak orang. Kalau ia mengetahui sesuatu itu tidak benar, sesuatu itu menyelisih sunnah, maka tidak berarti bahwa yang dimaksud dengan mudaroh, artinya ini bukan mudaroh tetapi mudahana. Mudahana, ini bukan mudaroh tetapi mudahana, tidak boleh baginya, sebab dia telah apa menyebabkan orang lain tidak tahu hak, menghalangi orang lain untuk tahu kepada hak. Ya. Tetapi tentunya kita harus menunjukkan tentang apa yang sunnah dengan cara yang hak, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik menyampaikannya, menyampaikan hujahnya dan seterusnya. Adapun sholat itu dua rakaat terus menerus sampai khatib naik ke atas mimbar itu bagaimana? Hukumnya sunnah, dinamakan oleh para ulama sholat intidor, intidorul imam, hadisnya sahih. Dan itu terus menerus ya, tidak hanya dua rakaat saja. Tidak hanya dua rakaat, dua rakaat. Iya. Dan itu tidak ada batasannya jumlahnya. Iya. Baik, kembali kita angkat dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau suami tidak pernah sholat, sudah dinasihati bahkan sampai bertengkar, tetapi tidak mau sholat, bagaimana seharusnya sikap seorang istri? Ya tentunya ini apa, maaf ya, di sini para ulama kan berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang meninggalkan sholat adalah kafir. Maka ya seperti para ulama mutakhirin juga mengatakan bahwa ia berhak untuk meminta cerai apabila suaminya tidak mau sholat selamanya, ya. Karena dianggap dia adalah kafir. Dan apabila berpendapat bahwasanya dia tidak kafir, maka ya masih sah dia apa untuk apa bersatu dengannya. Tidak apa-apa dia bersatu dengannya, dan ia memberikan nasihat ya sampai ia apa paham, sampai ia apa paham, dan sampai ia itu menerima kepada hujah dan menerima nasihat. Tetapi juga tidak apa-apa ya apabila seorang wanita tidak mampu lagi untuk berada di sisinya, dan dia merasa takut melakukan nusuz, melakukan durhaka kepadanya, tidak mentaatinya, dan berat baginya untuk mentaatinya, maka tidak apa-apa bagi seorang wanita untuk meminta apa? Khulu ya, meminta cerai kepada suami seperti ini ya. Sebab tentunya juga akan mempengaruhi anaknya, mempengaruhi keturunannya dan sebagainya. Ya, tetapi tentunya para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam masalah ini ya, kita diharapkan untuk bersabar terlebih dahulu ya. Dan memberikan nasihat dengan nasihat yang baik, memberikan tausiah kepadanya, memberikan ilmu ataupun diajak mungkin untuk mendengarkan pengajian, diajak untuk dihadapkan kepada seorang dai, kepada seorang ustaz, diberikan nasihat kepadanya. Sebelum ya kita melangkah kepada yang lebih apa? Lebih jauh, wallahualam. Saya satu lagi saat dari pesan singkat sebelum kita angkat dari telepon. Dari Abdul Ghaffar di Kemayoran. Saat bagaimana membantah syubhat dari saudara kita yang hizbi dan berkata bagi kami urusan keikhlasan sudah selesai pembahasannya. Wah. Bagian masalah ikhlas sudah selesai. Fahadha rajul mutakabbir. Ini orang yang sangat sombong. Bahkan orang sesombong-sombong orang ya. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, orang seperti ini, wah ini orang yang paling berbahaya. Bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhu dan para ulama salaf rahimahullahu taala, mereka mengatakan tidak ada perkara yang aku senantiasa berjihad melawannya, dan tidak ada perkara yang senantiasa aku mengobatinya kecuali masalah hati. Dan tidak ada jihad yang paling berat bagi kami kecuali jihad melawan hati kami. Bahkan ikhwati iman rahimakumullah, ya kita ketahui bahwasanya al-hizbiyun, mereka yang tidak meneliti hadis, tidak meneliti ayat Al-Quran, tidak meneliti akwal para ulama, Masya Allah ya, saya telah membaca ya, kitab dalam Syiar Al-Nubala tentang kisah Ibnu Jurayj dengan Imam Auza'i dan beberapa ulama. Mereka berbicara tentang ilmu. Mereka berbicara tentang ilmu. Dan mereka ketika ditanya, apa yang menyebabkan kalian ya, mencari hadis? Qala li anfusina. Mereka mengatakan untuk diri kami. Artinya untuk mendapatkan daya dan seterusnya. Faqala Ibnu Jurayj, qala bali ajlin nas. Bahkan Ibnu Jurayj mengatakan tidak. Ini adalah untuk manusia. Iwatu iman rahimahumullah. Perkataan Ibnu Jurayj rahimahullahu ta'ala bukanlah satu pembenaran. Bahwasanya amal tujuannya adalah karena manusia. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala memberikan ta'liq. Memberikan komentar terhadap ucapan Ibnu Jurayj. Dia mengatakan alangkah indahnya kejujuran. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah mengatakan alangkah indahnya kejujuran? Bahwasanya ketika orang mengatakan saya karena Allah Ta'ala, saya karena untuk dakwah dan sebagainya, tetapi halnya adalah mendustakannya. Sebagaimana dikisahkan tentang tiga orang yang tadi. Maka Ibnu Jurayj mengatakan bahwa saking beratnya, bahkan seolah-olah dia menampakkan apa-apa yang ada dalam hatinya. Dia tidak mendustakan apa yang ada dalam hatinya. Demikianlah salafus saleh. Dan tidak berarti bahwasanya kalau kita sekarang ditanya, kenapa antum dakwah? Karena demi uang. Kenapa antum dakwah? Saya karena demi kedudukan dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kita akan menampakkan seperti itu. Tetapi para ulama dulu mengatakan saking beratnya. Saking beratnya. Dan dinyatakan juga ulama yang lain. Jadi ulama yang lain ketika ditanya, kenapa antum mengamalkan ini, kenapa antum begini, maka mereka mengatakan dengan tegas, li ajil mal, karena harta. Walaupun mereka tidak bertujuan itu, tetapi ingin menunjukkan bahwasanya hati manusia baina asabi min asabi ar-rahman, di antara telunjuk tunjuk Allah Ta'ala, di antara jari-jari Allah Ta'ala. Maka ihwatu iman rahimakumullah, wasnya hati itu ya taqallab, berpindah-pindah. Bahkan dinyatakan oleh para ulama muhaddisin, dan ini adalah satu kebodohan kaum hizbiyin, satu kebodohan kaum hizbiyin. Telah dinyatakan oleh para ulama muhaddisin bahwa kami kadang-kadang berubah dari kalimat sami'tu hadatsana aw an. Waqad yaqul aw laqad qultu masalan aina annahum qalu laqad qultu biqaulihi hadatsana biniatil ikhlas. Walakin lama intaqolna ila qawlihi had masalan sami'tu tagoyyara. Mereka mengatakan bahwa kami ketika mengambil hadis, bahwa kita mengetahui segat dalam mengeluarkan hadis, ada hadasan, ada sami'tu, ada an dan sebagainya. Maka mereka mengatakan ketika kami mengatakan kalimat haddathani, aku ikhlas. Tetapi ketika berpindah dari satu lapad kepada lapad yang lainnya mengatakan sami'tu, maka hatiku berubah. Dan demikianlah hati kami. Dan mereka jujur. Mereka seperti itu. Maka ihwatu iman rahimakumullah, langkah bodohnya orang ini. Alangkah naasnya orang ini. Nah ihwatu iman rahimakumullah. Bukankah ayat yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin? Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan niat sangatlah banyak. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan niat adalah sangatlah banyak. Apakah Anda menyangka bahwasanya hati Anda telah selesai dan telah bersih daripada bentuk-bentuk riya, dari bentuk-bentuk sum'ah? Maka tidaklah ada orang yang menganggap dirinya bersih kecuali orang yang akan celaka. Tidaklah ada orang yang mengangkat dirinya telah sempurna kecuali ia akan celaka. Maka ihwatu iman rahimakumullah, alangkah bodohnya orang ini. Bahkan bisa dikatakan bahwasanya orang ini adalah lebih bodoh ketimbang keledai periaannya. Ia lebih bodoh ketimbang kambing peliharaannya. Ataupun bahkan kita boleh mengatakan bahwa orang yang mengatakan seperti ini lebih bodoh ketimbang kucing peliharaannya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hal ini? Kenapa para sahabat radhiyallahu taala menjaga hal ini? Kenapa para ulama menjaga hal ini? Dan mereka senantiasa menjelaskan. Setiap menjelaskan yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan berdakwah, yang berkaitan dengan jihad, senantiasa mereka menyebutkan ikhlas dalam poin yang pertama. Kalau mereka akan menyatakan tentang ilmu, maka mereka menyebutkan ikhlas. Kalau mereka membahas tentang jihad, mereka menyebutkan tentang ikhlas. Kalau mereka menyebutkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka menyebutkan dengan ikhlas. Apabila mereka berbicara tentang yang berkaitan dengan dakwah, maka mereka berbicara tentang ikhlas. Iwatu iman rahimakumullah. Jadi sekali lagi, alangkah naasnya dan celakanya orang yang mengatakan seperti tadi. Iwatu iman rahimakumullah. Ya. Maaf jika kata-kata yang tadi saya sampaikan. Tetapi mudah-mudahan itu adalah sebuah obat. Sebab orang yang perlu disikapi dengan keras, ketika kita bersikap lembut, maka tidak akan menjadi obat baginya. Sebab ini jelas ikhwatu iman rahimakumullah. Menentang apa-apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, dan apa-apa yang telah dikatakan dan diamalkan oleh salaful ummah. Wallahu'alam. Baik, saat kita angkat satu penelpon dari pendengar. Assalamualaikum. Halo. Salam. Ya, dengan salam. Siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Ramadan. Di mana nih, Pak? Di Jati Bening Masjid. Silakan, Pak. Ini, Pak, saya lihat nih berumah tangga ya karena Allah Ta'ala. Yeah. Cuman niat saya sama istri saya udah saling berbeda gitu, Pak. Yeah. Yaitu tujuannya dunia. Jadi apa yang saya sampaikan dengan agama itu dia enggak nyambung, Pak. Namun gimana ini, Pak? Iya, itu saja, Pak. Iya, makasih, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya niat dalam kehidupan ini gitu. Iya. Mungkin diberikan tausiah dan nasihat. Iya, berikan tausiah dan nasihat. Ya. Pertama, ya harus kita jelaskan tentang indahnya akhirat, indahnya surga, indahnya amal soleh, indahnya niat yang baik. Dan kita harus memahami tentang kedudukan dunia, hinanya dunia apabila tidak dijadikan wasilah untuk taat kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebutkan tentang dunia dengan berbagai bentuk, dengan berbagai berita. Pertama, Allah Ta'ala menyebutkan dan memberikan motivasi kepada kita untuk mencari dunia. Tetapi bersama itu Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita tentang hinanya dunia. Maka seorang muslim harus memahami apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di antaranya dalam dua hadis. Dunia dibandingkan dengan akhirat. Dan kenikmatan nanti di akhirat. Demikian juga yang berkaitan dengan adab yang kita akan dapatkan nanti di akhirat jika kita berada di dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti orang yang mencelupkan jari-jarinya ataupun mencelupkan telunjuknya di sebuah lautan yang begitu luas, kemudian dia mengangkatnya, maka sebanyak apa air yang akan didapatkan oleh ia. Maka demikianlah dunia dinisbatkan dengan kehidupan akhirat. Demikian juga berkaitan dengan azab. Jika seandainya kita mendapatkan azab, kepedihan di dunia ini, mendapatkan sakit, panasnya api di dunia ini, maka Nabi SAW telah menyatakan bahwasanya api dunia adalah satu bagian dari 70 lipat panasnya api neraka. Oleh sebab itu, lihatlah kepada anak kecil yang dinyatakan dalam Sahih Muslim yang ia rela untuk dialirkan darahnya oleh seorang raja demi menjaga tauhidnya. Dan kisah Ashabul Uhdud yang mereka dibakar pada api neraka. Dan seorang wanita dengan anak kecil yang digendong anak kecilnya. Ketika seluruh orang ulah terbakar, maka tersisa seorang wanita dan anak kecil. Lalu anak kecil itu mengatakan, "Isbiri ya ummi, fa innaki alal haq." Wahai ibuku, kenapa engkau ragu untuk melemparkan diri Anda ke api dunia ini. Sesungguhnya engkau berada dalam hak. Maka wanita itu dengan anak itu lompat ke api. Tujuannya apa? Sebab ia ingin menyelamatkan dari api akhirat, walaupun ia harus menceburkan diri kepada api dunia. Sebab api dunia hanyalah satu bagian di antara 70 bagian dari api akhirat. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, jika orang mengetahui tentang apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, tentang kenikmatan yang akan ada di akhirat, yang kita akan tempuh dengan sebab keimanan, dengan sebab kita tidak berlebihan dengan masalah dunia, dan kita mengetahui akan hinanya dunia jika seandainya tidak dijadikan wasilah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hinanya kedudukan, hinanya kenikmatan dunia, yang mana kedudukan dan kenikmatan dunia jika tidak disertai dengan keimanan, maka kita dapatkan hanya dalam kondisi dua hal: kita sehat dan kita masih hidup. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, akan menyertai kepada orang tiga hal, dan yang akan tetap adalah satu, yaitu amal solehnya. Adapun orang-orang yang mengantarkannya dan harta yang ada dalam tubuhnya, maka mereka akan kembali, dan amal soleh yang akan tetap bersama kita. Jadi tentunya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikanlah pelajaran, berikanlah bimbingan ya, istri kita dan anak kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Para ulama mengatakan, ajarkanlah mereka al-halal wal haram. Ajarkanlah mereka halal dan haram. Ajarkan mereka itu adalah kebaikan. Baik, Ustaz, mungkin itu satu penutupan terakhir ya, dari kajian kita sore pagi ini. Mungkin kesimpulan akhir dari kajian kita. Tafadhol. Iya, kesimpulan akhir dari pelajaran kita ya. Di sini menunjukkan tentang manzilatun niyyah wa atharun niyyah fil ibadah, yaitu kedudukan niat dan ya, pengaruh niat di dalam amal kita. Pengaruh niat di dalam amal kita. Adapun tentang pelajaran kita tadi tentang masalah bahasa, kemudian juga tentang masalah di dalamnya, tentunya itu bisa dimurojaah nanti, artinya bisa diteliti kembali, dan mungkin nanti bisa juga ini apa untuk bisa disetel kembali ya, di lain kesempatan ya. Tetapi yang intinya adalah kita memahami tentang pengaruh niat di dalam amal kita. Baik, bagi para pendengar roja, demikian kajian kita pagi ini dengan pembahasan niat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah fazahallahu taala dari kitab Syarah Hadis Umdatul Ahkam. Dan semoga apa yang kita kaji pagi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita lebih jauh tentang hakikat niat, kemudian asaruha atau dampaknya bagi kehidupan seorang muslim. Anda bisa mengikuti kajian ilmiah ini pas setiap 2 pekan ya, yang akan datang bersama Ustaz Abu Qatadah. Dan kami mohon maaf bagi Anda yang telah melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat, tidak sempat kita ajukan semuanya berkenaan dengan keterbatasan waktu. Insyaallah kita bertemu kembali pada kesempatan kajian yang akan datang. Dan kami juga mengucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Abu Qatadah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di studio, menyampaikan dan memberikan sebagian dari ilmunya untuk kita semua. Dan selanjutnya akan kita simak kembali pembacaan tilawatil Quran, dan kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.